dia punya al-is'ad. Ada yang bawa? Al-is'ad ada yang bawa? Al-is'ad. Di mana? Alisat. Di mana pinjam? Di Yantai. Ah, jauh. Nggak besar. Ada masalah. Sampai di mana? Baru masuk itu. Ya. Sudah kan. Bukan sudah itu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد خاتف الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali kajian kita. Sebelumnya sempat libur beberapa hari dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesempatan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian kita yang berbicara tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membicarakan perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang menjelaskan, menyebutkan kepada kita tentang al-asmaul husna wasifatul ula, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi itu hanyalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir juga kita menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang menyebutkan kepada kita bahwa menjelaskan kepada kita tentang kaidah Ahli Sunnati wal Jamaah dalam al-asma' wa sifat, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu hanya disifati dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya penetapan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlandaskan pada sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan berdasarkan lisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir kita sampaikan tentang kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian, dari perkataan Imam Ibn Qudamah ini kita tahu bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala penetapannya itu semata-mata berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita keluar atau melampaui atau melewati dalil keduanya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala selanjutnya, di mana beliau mengatakan wa kullu ma jaa fil qur'ani aw sahha 'anil mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajaba al-imanu bihi wa talakkihi بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Kata beliau, kullu ma jaa fil Qur'an, segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau sahha anil Mustafa alaihi salam, atau segala sesuatu yang sahih dari Al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatir Rahman, daripada sifat-sifat Ar-Rahman. Jadi setiap sifat-sifat Ar-Rahman yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah wajib al-imanu bihi. Maka seluruh sifat-sifat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh sifat-sifat tersebut itu wajib kita untuk mengimaninya. Wajib al-imanu bihi. Kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Ya, mengimani setiap sifat-sifat yang Allah SWT sifatkan atau sebutkan di dalam Al-Quran atau seluruh sifat-sifat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. وَتَلَكِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ وَتَلَكِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ. Dan juga kita wajib untuk apa? Talakkihi, untuk menerimanya, untuk menerima setiap sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wa talakkihi bitaslim, dengan sikap apa? Taslim, tunduk. Ya, wal qabul, jadi kita setelahnya menyambut, menerima. Ya, menerima sifat-sifat Allah SWT tersebut dengan taslim, dengan tunduk pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang tersebut. Kita tunduk pada sifat-sifat tersebut. Wal qabul, kemudian qabul, menerimanya. Ya, menerima sifat-sifat tersebut. Wa tarki at-ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tashbihi wat tamtsil. Ini belum ya? Itu sudah. Sudah ada penjelasan takwil, tasbih. Sudah itu. Sudah apa ya kak? Penjelasan tentang sil, tasbih, ya kan? Cuma membaca matanya baru. Ngabar ini, ya. Watar kita ta'arruj, kemudian tidak melakukan ta'arruj, penolakan, ya, terhadap sifat-sifat tersebut. Terhadap setiap apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan penolakan, tidak menolak, birraddi dengan menolak, ya, menolak, ya, ayat-ayat tersebut kita ingkari. Ya, birraddi, dengan penolakan atau pengingkaran, ya, terhadap setiap sifat-sifat yang Allah SWT sifat sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dan seluruh perkara-perkara yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wat-ta'wil, dan juga, ya, tidak melakukan takwil. Ini bentuk-bentuk ta'arruj. Ya, ini macam-macam ta'arruj, yaitu adalah ar-raddu, pertama ar-raddu. Kemudian yang kedua takwil, menentang segala apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan cara mentakwilnya. Cara mentakwil. Apa yang maksudnya takwil ya, kha? Sudah tahu? Apa yang maksudnya takwil? Apa yang maksudnya takwil? Sudah? Apa? Bermakna tahrif. Takwil bermakna tahrif. Ya. Taib. Sebab lagi. Ya. Gak usah malu-malu. Malu-maluin aja ya. Nah, apa takwil? Hah? Menyelengkan makna. Taib. Ada lagi. Takwil itu memiliki beberapa makna, memiliki beberapa arti. Siapa yang tahu? Apa saja arti daripada takwil? Tafsir. Ah, tafsir sudah dibahas kemarin kan? Sudah kan? Tafsir apa lagi? Hakikat itu se, hakikat itu satu, terus lagi. lagi sarful labzi an zahiri ila gairihi ila maknan marju. Taib. At-ta'wil yang dimaksud di sini pada perkataan Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala ini yaitu adalah ta'wil yang bermakna tahrif, bukan yang bermakna tafsir, karena kalau bermakna tafsir itu adalah sahih benar. Tahrif, ya, ta'wil yang bermakna tahrif, melakukan penyelewengan, pemalingan terhadap setiap nas-nas, ya, dari makna yang zahir, dari maknanya yang zahir kepada makna yang marju tanpa disertai dengan dalil. Kemudian tidak melakukan tasbih dan tamsil. Insyaallah kita sudah jelaskan ini, tasbih, tamsil, apa perbedaan keduanya, ya. Baik. Ya kan sudah tahu? Sudah jelaskan kan? Tasbih. Ya, cuma tasbih ini tidak bisa kita tolak secara apa? Secara mutlak. Karena ya, setiap dua di antara sesuatu, dua sesuatu itu pasti ada apanya? Ada sisi tasbihnya. Ya, hatta antara khalik dengan makhluk itu ada tasbihnya, tapi tasbihnya hanya dalam hal apa? Penamaan saja. Kemudian selanjutnya, wama uskila min zalik. Di sini tertulis buku kalim wama uskila, mestinya wama ashkala. Wama ashkala min zalika wajib ittianuhu labzan. Benar, wajib ittianuhu isbatu. Ini ittian, mestinya isbatu. Ya, ganti. Wajib isbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi wa naj'alu uhdatahu ala nakilihi ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi alladhina yaquluna ya alladhina أثنى الله عليهم من في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما أشكل من ذلك دن ستياب yang muskil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muskil maksudnya di sini tidak jelas. Tidak jelas maknanya. Ya. Wajib itsbatuhu, maka kita wajib menetapkan. Jadi walaupun kita tidak mengetahui, walaupun muskil bagi kita makna daripada sifat-sifat tersebut, maka tetap kita wajib untuk apa? Menetapkannya. Labzon, lapasnya, kata Imam Ibn Qudamah. Labzon, lapasnya, kita wajib untuk menetapkannya. Maknanya? Nah, mestinya ini salah satu sisi apa nakat atau nakat kritikan terhadap kitab ini, karena di sini Imam Qudamah hanya mengatakan wajib isbatuhu labzon, mestinya wajib isbatuhu labzon wa maknan. Ya, antum bisa lihat hal tersebut tentang hal ini di dalam syarah sesuatu ini, ya, cuma ini di takliknya di bawah yang cetakan Saudi itu lengkap, itu bagus, ya, yang sudah tahqiq itu. Nah, di situ ada. Jadi ini salah satu sisi kritikan terhadap sisi ini, sisi celahnya, nakatnya, mestinya wajib isbatuhu lafzan wa ma'na. Kenapa? I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah ya itu menetapkan setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pastinya maupun apanya maknanya. Ya, namun ya dijelaskan di kitab lain oleh Imam Ibnu Qudamah tentang hal ini. Ya, ini bukan berarti bahwa beliau ya Imam Ibnu Qudamah jatuh dalam mazhab al-mufawwidah, tidak. Karena di kitab lain beliau itu beliau apa istilahnya menjelaskan hal ini dan menentang tentang mazhab al-mufawwidah tersebut. Jadi wajib isbatuhu lafzan wa ma'nan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu. Dan kita tidak boleh mengingkari maknanya. Makna setiap ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa naruddu ilmahu ila qa'ilih. Kemudian ya, karena kita enggak muskil bagi kita kan jelas, tidak jelaskan maka kita kembalikan ya ilmunya itu kepada ya pengucapnya itu Allah Subhanahu wa taala, kita ya kita yakin bahwa ya ada maknanya walaupun kita tidak tahu. Ya, mestinya kita istilahnya bertanya kepada ahli ilmi. Wa naj'alu uhdatahu ala nakili, dan kita menjadikan uhdah pertanggungjawabnya itu pada si penukilnya. Ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi. Ini sikap kita. Ya. Ini sikap kita dalam rangka apa? Ittiba'. Ittiba' mengikuti jalannya siapa? Orang-orang yang rasikhin fil ilmi. Ya, ini sikap kita. Jadi walaupun misalnya kita enggak mengetahui ada satu ayat yang muskil, kita tidak boleh apa menolaknya, tetap kita imani, ya kita tetap imani dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa menyampaikan ayat tersebut itu pasti ada maknanya. Tidak mungkin tanpa ada maknanya walaupun kita tidak mengetahuinya. Muskil bagi kita. Ya, maka sikap kita adalah kita serahkan kepada orang yang apa? Orang yang ahli. Ya, ahlul ilmi yang mengetahuinya, kita tanya. Ya. Jadi gini, sikap kita seperti ini. Ya. Jadi setiap apa saja yang muskil dalam Al-Kitab dan Sunnah, maka kita ya kita tetap imaninya. Semuanya kita imani karena demikianlah tariqahnya siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin. Di mana mereka yaitu orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi itu telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina." Kullun min indi rabbina. Ya. Bagaimana lengkapnya ayat ini? Ya. Allah Subhanahu berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina." Ya, ini lengkapnya tersebut. Jadi fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, penyimpangan, yang mereka itu sukanya mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih untuk membuat fitnah, ya, dan mencari-cari takwil-takwilnya yang batil, ya, padahal ma ya'lamu ta'wilahu illa illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikatnya atau tafsirnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi bi kullin min rabbina. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi semua mengatakan semua mereka imani, ya, yang wadih maupun yang muskil diimani, karena semua yakin bahwa itu semua datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dalam ayat tersebut, Allah SWT mencela orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Jadi dengan demikian, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ini, bahwa di sana ada yang muskil dari apa, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang muskil, maka berarti kalau ada yang muskil, ada yang apa? Ada yang wadih, kan? Tentunya demikian, kan? Nah, ada yang muskil, ada yang wadih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah fayattabi'una ma tashabaha minhu, ya, mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman tersebut bahwa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu ada yang apa, ya ikhwah? Ada yang mutasyabih dan ada yang apa? Ada yang apa? Wadih, yang tidak mutasyabih, yang jelas. Ya, yang jelas. Jadi sebagiannya muhkam. Muhkam itu apa? Muhkam itu yang jelas, wadih. Dan sebagiannya apa? Mutasyabih. Dalilnya apa? Bahwa di sana ada ayat muhkam, ada yang mutasyabih. Dalilnya adalah ayat tadi, fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnah. Jadi mencari-cari ayat-ayat mutasyabih dari dalam yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ini salah satu pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu seluruhnya muhkam. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu mensifati Al-Qur'an itu seluruhnya apa? Muhkam. Apa dalilnya? Apa dalilnya, ikhwah? Dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah muhkam. Ya, muhkam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bani Hud kalau enggak salah. Hadza kitabun uhkimat ayatuhu min ladun hakimin khabir. Hadza kitabun uhkimat ayatuhu, ya, min hakimin, min apa, hadza kitabun muhkimat ayatuhu min ladun hakimin khabir, ya, dalam surah apa itu, kha, siapa entah apa suratnya, nah, di sini Allah menyatakan wa hadza kitabun uhkimat ayatuhu, ini adalah kitab, itu Al-Qur'an, uhkimat, yang apa, muhkam ayatuhu, ayat-ayatnya. Di sini Allah SWT mensifati seluruh Al-Qur'an ayat-ayatnya itu apa? Muhkam. Uhkimat. Uhkimat itu muhkam. Ya. Uhkimat itu adalah muhkam. Allah SWT mensifati seluruh ayat-ayat Al-Qur'an tersebut itu adalah muhkam. Ya, oke. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu seluruhnya mutasyabih. Mensifati Al-Qur'an itu seluruhnya apa? Mutasyabih. Siapa yang tahu dalilnya? Ya. Ada tahu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim seluruhnya apa? Seluruhnya mutasyabih. Kalau misalnya seluruhnya mutasyabih berarti enggak ada yang apa? Muhkam. Ayatnya, dalilnya? Ada yang ingat? Saya lupa ini. Dari buku saya. Dalilnya ada situ? Tep. Itu ayatnya. Mana sini? Ada sini. Oh, situ. Ya. Allah nazzal al-hadisi ahsan al-hadisi ya, kitaban mutasyabih. Ya, gimana bunyinya? Baca ya. Allah nazzal ahsan al-hadithi kitaban mutasyabiha. Baik. Allah nazzal ahsan al-hadithi. Allah anzal ahsan al-hadithi kitaban mutasyabiha. Baik. Kitab yang apa? Mutasyabih. Allah SWT yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu sebuah kitab yang apa? Mutasyabih. Di sini apa artinya? Kitab yang mutasyabih berarti seluruh kitab Al-Qur'an Al-Karim itu adalah mutasyabih. Nah, di sini Allah Taala mensifati Al-Qur'an dengan tiga sifat. Pertama, telah kita sebutkan tadi, sebagainya Al-Qur'an itu muhkam, sebagainya apa? Mutasyabih. Tapi ayat yang lain Allah mengatakan seluruh ayat Al-Qur'an itu adalah muhkam. Hadza kitabun uhkimat ayatu. Ya, semuanya muhkam. Tapi ayatnya tadi Allah SWT mensifati Al-Quran itu seluruhnya apa? Mutasyabih. Ya, Allahu anzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Kitab ya, mutasyabih. Ha, gimana ini? Ini muskil berarti. Ya, ini muskil berarti. Sebagainya Allah mengatakan dalam ayat satu ayat, seluruhnya muhkam. Dalam satu yang lain, Allah mengatakan seluruhnya apa? Mutasyabih. Ayat yang lain Allah mengatakan, ah enggak, sebagainya muhkam, sebagainya apa? Mutasyabih. Mana yang benar? Mana yang benar? Hah? Mana yang benar? Hah? Mana yang benar ya, Pak? Ketiga-tiganya ini mana yang benar? Apakah sebagian muhkam, sebagian mutasyabih, atau seluruhnya muhkam, atau seluruhnya mutasyabih? Mana yang benar? Hah? Apa? Sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Seperti yang dua itu salah. Yang dua itu salah. Yang dua itu juga ayat Allah SWT. Hah? Itu juga dalil dari itu adalah sifat yang Allah SWT. Gimana penjelasannya? Sebagainya adalah sabi itu yang pertama tadi. Nah, yang seluruhnya muhkam? Oh, berarti yang pertama tadi sebagian muhkam, sebagian mutasabi. Nah, di sini semuanya mutasabi. Al-Quran itu seluruhnya yang Allah mengatakan seluruhnya mutasabi. Enggak ada yang muhkam. Ini mutasabi. Allahu anzala ahsanil hadisi kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabih, saling menyerupai, mutasyabih semua. Kalau yang satunya ayat dalam surah Hud, hadza kitabun uhkimat ayatuh. Uhkimat yaitu muhkam ayat-ayatnya. Kalau yang antum bilang tadi itu yang pertama. Nah, di sini yang kedua ini, yang sama yang ketiga. Ya, yang pertama itu bukan penggabungan dari yang kedua dan ketiga, tidak lain lagi. Pertama itu sifat, memang salah satu sifat daripada Al-Qur'an. Nah, sifat yang keduanya adalah apa? Suruhnya muhkam. Sifat satunya lagi, suruhnya mutasyabih. Nah, gimana kira-kira ini? Gimana kira-kira? Jadi, hah? Kalau tasawuf itu adalah sebetulnya al-an. Hah? Ada banyak kemiripan. Gimana maksudnya? Jelas. Oh, ini jelas. Ini satunya masuk masyarakat mana? Surah. Baik. Jadi benar ya. Jadi Allah SWT mensifati Al-Quran itu suruhnya muhkam. Muhkam yaitu mutqin, itqan. Ya, seimbang. Ya. Satu sama lain, ya, mungkin itqan, ya, seimbang dan seterusnya. Itu muhkam maksudnya, ya, itu maksud daripada muhkam. Tidak ada apa, tidak ada istilahnya berat sebelah, ini melebihkan ini, enggak melebihkan ini, tidak itqan, ya kan? Tidak ada misalnya berbicara hukum kemudian ada yang berbicara hukum ini dilebih-lebihkan, tidak, semuanya muhkam, ya, berarti paham. Nah, kemudian yang mutasyabih suruhnya di sini maksudnya adalah apa? Seperti tadi, ya, antara ayat-ayat Al-Quran itu saling mutasyabih, itu saling apa, mutasyabih saling mirip satu sama lain, ya, karena sering kita dapati ayat-ayat itu berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya satu ayat dengan ayat kecil itu sama-sama semuanya mirip. Kenapa? Misalnya ayat ini berbicara tentang masalah ahkam, hukum, ayat ini juga berbicara tentang masalah apa? Hukum, ahkam. Ayat ini berbicara tentang masalah qisas, ini juga berbicara tentang masalah qisas. Ayat ini berbicara tentang masalah neraka, itu juga berbicara tentang neraka, jannah. Jadi mirip semuanya. Paham insyaallah? Atau ada ayat yang sering-sering diulang-ulang, ya, penyebutannya adalah Al-Quran. Jadi itu maksudnya mutasyabih seluruhnya. Kemudian yang sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih, ini dari segi apanya? Dari segi maknanya, ya. Dan ini apa ya, bagi sebagian orang. Indabak binas, bagi sebagian orang. Ya. Sebagainya muhkam, sebagainya apa? Mutasyabih. Menurut sebagian orang. Bagi sebagian apa? Bagi orang. Bagi kita itu mungkin ada banyak sekali ayat-ayat yang apa? Mutasyabih kan? Bagi kita kan? Iya, ini enggak. Banyak enggak? Jelas semua enggak? Banyak sekali mutasyabih bagi kita. Ya. Tep. Apakah itu berarti menunjukkan bahwa di sana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak ada satupun yang mengetahuinya? Maknanya? Hah? Tidak ada satu pun yang mengetahuinya. Maknanya? Iya? Hah? Apakah itu berarti ya karena adanya sebagian yang tidak jelas atau muskil, berarti di sana ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tidak ada satu orang pun yang membantahnya. Maka berarti demikian. Kan sebagian muhkam, sebagiannya tasyabih. Sebagian ayat-ayat itu tidak jelas bagi sebagian orang. Ah, apakah ini menunjukkan berarti di sana ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang satu orang pun tidak mengetahui maknanya? Ya, gimana? Adakah di sana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tidak diketahui oleh satu orang pun? Ada? Tentunya apa? Tentunya tidak ada. Paham? Tidak ada di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh satu orang. Pasti ada yang mengetahuinya. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa ya, Kak? Alasannya. Kalau di sana ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tidak diketahui oleh satu orang pun, maka itu bertentangan dengan apa? Ayat Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai hudan linnas, ya kan? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau ada satu ayat yang tidak diketahui oleh satu orang pun, maka mungkinkah Al-Quran bisa dijadikan sebagai hudan linnas? Bisakah Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia kalau ada ayat yang tidak diketahui oleh seorang pun? Bisa ya, Khaw? Jadi jelas pertentangan dengan apa? Ayat ini, kalau di sana ada satu ayat Al-Quran yang tidak diketahui oleh satu orang pun, berarti semua ayat-ayat Al-Quran itu pasti diketahui apanya? Diketahui apanya, Khaw? Makna? Maknanya. Paham? Cuma bagi kita mungkin tidak ketahui, tapi bagi ulama itu bukan suatu hal yang muskil bagi mereka, tapi suatu hal yang apa? Muhkam. Makanya tadi muhkam sebagiannya, mutasabih sebagiannya itu inda ba'dinnas. Inda ba'dinnas berarti indal akhir sebagian yang lainnya apa? Muhkam enggak? Mutasabih enggak? Nah, ya kan? Kalau bagi kita mungkin mutasabih, tapi bagi sebagian yang lain dari kalangan ulama itu bukan muskil, bukan mutasyabih, tapi apa? Muhkam. Oh, insyaallah. Baik, kita sulit sekali apa kira-kira tafsirnya, apa kira-kira maknanya itu. Ya. Ternyata para ulama ini gampang sekali nih, gamblang sekali jelaskannya. Jadi, ya, jelas ini. Jadi tidak ada satupun di sana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tidak diketahui apanya? Maknanya. Pasti di sana ada orang yang mengetahui apanya? Maknanya. Ya. Cuma ya, bagi kita mungkin apa? Mutasyabih atau muskil, tapi ternyata bagi orang lain itu muhkam. Ya. Sebaliknya lagi, bagi kita ini muhkam, tapi bagi yang lain mungkin kita apa? Mutasyabih seperti itu. Ya. Berarti setiap ayat Al-Quran itu pasti diketahui apanya? Maknanya. Walaupun mungkin bukan kita yang ketahui maknanya, tapi apa? Orang lain, ya kan? Walaupun mungkin bukan kita yang mengetahui maknanya, tapi apa? Bisa saja orang lain. Bukan berarti kalau kita tidak tahu, berarti ada ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya, begitu? Hah? Apa karena kita tidak tahu maknanya, berarti kemudian kita, Al-Quran itu tidak satupun yang bisa mengetahui maknanya. Apa bisa dikatakan seperti itu? Tidak. Wadih, insyaAllah. Paham, Tom? Hah? Taib. Wa qala fi dhammi mubtagi ta'wil li mutasyabih tanzil. Kemudian Allah Taala berfirman mencela orang-orang yang suka melakukan ta'wil dan melakukan suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabih kemudian ditakwil. Jadi Allah mencela dalam ayatnya ini orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang melakukan takwil untuk mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabih. Apa cerang Allah SWT? Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. So, dengan perkataan Allah, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, ini menutup, mengunci, ya, mereka. Orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabih untuk ditakwil-takwilkan. Allah mengatakan, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ini celaan bagi mereka. Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mencari-cari fitnah. Ya, suka membuat fitnah. Ya, kemudian suka mentakwil-takwilkan ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dengan mengatakan wa may yalam ta'wila billah, ini apa? Mematikan langkah mereka, usaha mereka untuk melakukan takwil-takwil terhadap ayat-ayat Allah SWT. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mentakwil-takwilkan ayat-ayat Allah, maka kita bisa katakan, ah, itu kalian itu ngomong kosong aja kan? Kenapa? Karena kalian mengada-ngada aja. Kenapa? Karena yang mengetahui takwilnya ini tidak ada kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadih. Faja'ala ibtiqat ta'wil alamatan 'ala zaik. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri daripada orang-orang yang suka melakukan takwil. Apa cirinya? Ya, ciri daripada orang-orang yang menyimpang, menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari as-siratal mustaqim, cirinya apa? Suka melakukan apa? Takwil. Suka melakukan takwil. Ini cirinya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka. Senantiasa melakukan apa? Takwil, senantiasa melakukan takwil. Wa qarnahu bibtigha'il fitnati fi dzammi, dan suka membuat fitnah. Suka melakukan apa? Membuat fitnah, bikin fitnah. Summa hajabahum amma amaluhu, kemudian Allah taala ya apa? Mematikan harapan mereka tersebut untuk berusaha mentakwilkan ayat-ayat Allah SWT. Ya Allah memutus harapan mereka, menghancurkan harapan mereka, ya keinginan mereka tersebut, yaitu dengan mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kalau dengan mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilallahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ini berarti sudah menghapuskan harapan mereka. Bahwa kalau mereka mengatakan ini takwilnya begini-begini, itu adalah bohong aja. Itu kebohongan, kedustaan. Kenapa? Karena yang mengatur takwilnya hanya siapa? Allah SWT. Dari mana dia bisa mengatur takwilnya ini, takwilnya ini, takwilnya ini? Ya, wadid insyaAllah. Faham? Tayyum. Ya. Nah, ini adalah i'tiqad daripada ahli sunnah wal jamaah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Wadid insyaAllah, ikhah. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Sahih Mustafa, kenapa? Sahih. Ya. Sahih itu apakah hanya apa? Berdasarkan hadis yang sahih saja, itu makna sahih itu sah menurut ulama hadis itu benar. Sahih, sahih. Maksudnya sahih itu sahih. Sahih dari Nabi. Jadi memang hadisnya sahih ya, enggak ulama ahli hadis. Jadi ulama ahli hadis mengatakan ini memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang hanya bisa mengetahui ini sahih ini tidak, ini adalah mereka kan? Ya, masih gimana? Kalau misalnya derajat hadis ini misalnya di bawah sahih, maksudnya sahih ini ya sahih bukan berarti hanya sahih, tapi termasuk dalamnya adalah hasan. Ya, sahih. Jadi sahih di sini bukan berarti maksudnya hanya sahih tok, hadis sahih tok, tapi yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu termasuk hadis hasan pula. Hadis. Jadi kalau ayat-ayat mutasyabihah itu mungkin mutasyabih bagi sebagian orang, tapi tidak bagi orang. Dengan apa ayat ini wa may alamu ta'wil lam yuma tu ya dapat menarik itu mana? Ya wa may alamu ta'wil lam yuma tu seolah yang mengetahui ta'wilnya itu hanya Allah gitu. Dengan perkataan ya mungkin sebagian yang enggak tahu, sebagian lain mungkin tahu. Kalau ilamah itu kan pembatasan yang mengetahuinya hanya Allah gitu. Baik, jadi kemarin kita sudah jelaskan tentang masuk daripada ta'wil di sini ya kan ikhwah. Ya. Di sini penafsiran daripada maksud daripada takwil dari ayat tersebut itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, ya enggak? Ya. Kalau kita membaca ayat itu berhenti pada Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Tidak langsung berhenti warasikhuna. Ya berhenti, maka di situ maksudnya adalah hakikatnya. Hakikatnya. Hakikat sesuatu. Maka jelas kalau mengenai hakikatnya, maka tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah SWT. Ya, hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT, ya kan? Hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT, memang tidak ada yang mengetahuinya hanya kecuali siapa? Allah SWT. Tapi kalau tidak berhenti di situ, tapi nyambung langsung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm, langsung disambung Allahu warasikhuna fil ilm, maka maksud daripada ta'wil itu adalah tafsir. Paham? Dan kita yang dimaksudkan sebagian orang tidak mengetahuinya, sebagian orang mengetahuinya adalah masalah tafsir maknanya. Paham? Bukan dari segi hakikatnya. Kalau segi hakikatnya memang tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah SWT. Ada pun mas dari segi tafsirnya, maknanya. Ya? Jadi ar-rasikhuna fil ilmi juga bisa mengetahuinya. Wadih? Seperti apa? Ayat alif lam mim. Tep. Itu sudah dijelaskan oleh ulama tentang maksud daripada huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Kalian bisa lihat di dalam tafsir Aqwalul Bayan, itu disebutkan oleh Imam Asy-Syangkiti tentang akwal perkataan-perkataan ulama tentang maksud daripada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus terus balik, lam, mim dan sebagainya. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Allah oleh para ulama, berarti diketahui juga kan apa maksudnya. Ada lagi. Enggak ada? Enggak ada? Ada lagi soal? Tep. Kalau enggak ada kita ajukan sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanallahi walhamdulillah, syukur kepada Allah. Assalamualaikum. Selama maghribnya. Jam berapa?